Ros FM. Jakarta. Introspeksi diri. Setiap kita tentu pernah berbuat salah, melakukan dosa. Tapi tak banyak di antara kita yang mau sibuk mengalkulasi kesalahan-kesalahan itu. Padahal introspeksi diri, yaitu mencoba menghitung jumlah kealpaan yang pernah kita perbuat, baik kepada Allah maupun kepada sesama, tidak kalah pentingnya dengan menjumlah kebaikan dan jasa yang kita lakukan. Introspeksi diri atau tafakur itu, menurut ulama besar Mesir, almarhum Abbas Mahmud Al-Kat, dalam agama hukumnya wajib. Rasulullah SAW sendiri berulang kali menekankan pentingnya bertafakur sejenak, yang kata beliau, nilainya bisa melebihi ibadah setahun. Lalu bagaimanakah cara bertafakur itu menurut agama? Para ulama menyatakan dengan sholat tahajud setelah lewat tengah malam. Sebelum sholat tahajud hendaknya didahului dengan sholat taubat 2 rakaat. Setelah itu barulah dimulai bertafakur, bermuhasabah. Untuk bertafakur atau bermuhasabah ini, Rasulullah juga terbiasa menggedor-gedor rumah Ali radhiyallahu an dan mengajaknya melakukan amalan sunat tersebut. Sedang tolak ukur untuk bermuhasabah itu, Nabi SAW menjelaskan, barang siapa kualitas hidupnya hari ini lebih baik dari kemarin, dialah orang yang beruntung. Barang siapa kualitas hidupnya hari ini sama dengan kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa kualitas hidupnya hari ini lebih buruk dari kemarin, maka terkutuklah dia. Tidak bisa dibantah bahwa dosa-dosa yang kita perbuat, kalau kita jujur mengkalkulasinya, pasti tidak sedikit. Dari yang kelihatan remeh seperti berkata jorok, ngomongin orang lain, prasangka buruk, dan bohong, pandangan buruk sampai yang lebih berat seperti ihwal kehalalan rizki, manipulasi, saling menjatuhkan, dan lain-lain menjadi orang yang tidak pernah bersalah tentu mustahil. Yang penting kita tidak berputus asa dan segera bertobat setiap kali melakukan kesalahan-kesalahan. Rasulullah SAW yang dikenal maksum atau bersih diri saja. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id dari Abu Hurairah, setiap hari lebih 100 kali meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, orang yang bertobat dari dosa ibarat orang yang tidak punya dosa. Abu Nawas, penyair istana Khalifah Harun al-Rashid dari dinasti Abbasiyah, pernah mengeluh bahwa dirinya tidaklah pantas masuk syurga, tapi tidak kuat dimasukkan dalam neraka. Menjelang mayatnya dimandikan, di balik dadanya ditemukan bait-bait syair yang ia tulis sebelum wafat. Dosaku bak bilangan pasir, kesalahanku terus bertambah. Ilahi, bagaimana hamba memikulnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.